Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Umahat yang semoga Allah rahmati dan ibu-ibu yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Dan semoga kita senantiasa mampu bersyukur kepadanya dengan segala ilmu yang kita dapatkan. Karena bersyukur kepadanya memerlukan modal. Dan tidak ada modal yang dibutuhkan ketika kita bersyukur kecuali adalah dengan ilmu. Banyak orang yang senantiasa mengatakan kami bersyukur kepada Rabb kami yang kami sembah. Tetapi ternyata cara mereka bersyukur dengan cara yang salah. Caranya dengan kemaksiatan dan dosa yang mereka tambahkan disebabkan karena minimnya ilmu, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu adalah dosa. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami bersyukur itu penting. Tetapi yang lebih penting, bersyukurlah dengan ilmu supaya kita mengekspresikan kenikmatan yang kita dapatkan dan kita peroleh dengan cara ilmu dan bimbingan yang telah ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Inilah yang menjadikan kita senantiasa menata ilmu dan semoga kita senantiasa diberikan kebaikan dalam urusan akhiratnya ketika kita bersyukur kepadanya. Makanya kemudian kita mendapati Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka beliau pernah ditanya, manakah yang lebih utama dan manakah yang lebih besar pahalanya antara hati yang bersyukur ataukah hati yang bersabar. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, aku tidak tahu manakah yang lebih utama antara hati yang bersyukur ataukah hati yang bersabar. Tapi sesungguhnya barang siapa yang hatinya bersyukur dan barang siapa yang hatinya bersabar, maka sesungguhnya dua perkara itulah yang menghantarkan manusia ke dalam surga dan ridha-Nya Allah. Makanya siapapun yang sedang diuji oleh Allah, moga-moga ujian ini menjadikan kita memahami jalan ke surga itu tidak dipenuhi dengan bunga mawar yang indah, tapi dipenuhi dengan ujian karena anak tangga yang mendekatkan kita kepada Allah itu ujian. Dan barang siapa yang sedang diberikan kemudahan dalam hidupnya, maka bersyukurlah kepada Allah, sesungguhnya kita mendapatkan itu bukan karena kepintaran dan kehebatan, tapi semata-mata Allah yang memberikan kemudahan dan kenikmatan dalam hidupnya kita. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, kita dalam kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita, yaitu adalah meneruskan kajian kitab yang disusun oleh Syekh Ahmad Farid, yaitu membahas tentang Tazkiyatun Nufus. Karena sesungguhnya materi tazkiyatun nufus diperlukan oleh siapapun. Entah antum adalah seorang ustaz, entah antum adalah seorang thalibul ilmi, maka pada hakikatnya setiap orang memerlukan tazkiyatun nufus. Biasanya ilmu itu akan menjadikan dirinya kasar ketika orang yang mendapatkan ilmu tidak mendapatkan tazkiyatun nufus yang benar. Karena belum tentu orang yang mereka memiliki ilmu mampu mengasah hatinya dan mampu mengasah jiwanya dengan perkara-perkara yang Allah ridhoi. Makanya kita dapatkan Imam Ibnu Zawji sampai mengatakan, orang yang sabar, orang yang solih belum tentu sabar. Kenapa orang yang solih belum tentu sabar? Karena sesungguhnya ternyata belum tentu orang yang solih, walaupun dia giat beribadah, belum tentu jiwanya bersih dan belum tentu hatinya sebagaimana hati dan jiwa yang diridhoi oleh Allah. Inilah pentingnya tazkiyatun nufus dalam kehidupan kita. Karena hari ini barang siapa yang tidak mengasah hatinya dan tidak mengasah jiwanya, hanya mengasah dalil saja tanpa disertai dengan mengasah hati dan tanpa disertai dengan mengasah jiwa, itulah yang sering menjadikan ilmu tidak barokah dalam kehidupan dia dan teman-temannya ketika justru banyak melukai orang lain. Kita itu pinginnya ilmu itu bagaikan benih yang kita taruh di dalam tanah, yang tumbuh di atasnya itu pohon, pohon yang indah dan lebat serta manis buahnya. Kalau kemudian orang itu lewat, belum mendapatkan buahnya, setidaknya mendapatkan rindangnya dan rimbunnya. Tetapi jangan menjadikan ilmu layaknya benih ditaruh di dalam tanah, yang tumbuh di atasnya adalah pohon-pohon yang berduri. Setiap orang yang lewat terluka oleh pohon itu disebabkan banyak orang yang memiliki ilmu, tapi tidak sadar. Perkataannya melukai orang, perbuatannya tidak menyenangkan orang lain, dan justru yang paling ironis, yang terlukai adalah orang-orang yang beriman disebabkan keringnya kita di dalam mempelajari tentang tazkiyatun nufus. Inilah yang menjadikan kita memahami betapa tazkiyatun nufus penting. entah ustad, entah syekh, entah thalib, semuanya wajib untuk mengetahui tentang materi tazkiyatun nufus, supaya membersihkan jiwa kita dan hati kita dari semua perkara yang dibenci dan semua perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mempelajari bahwasanya kita kemarin telah mengetahui bab pertama yang dipilih oleh penulis, yaitu adalah memilih tentang pentingnya masalah niat. Karena kita mengetahui pula dan kita memahami pula bahwasanya tidak ada perkara yang penting di dalam kehidupan hati kecuali yang paling pokok dan yang paling penting adalah masalah niat. Makanya kemarin saya sampaikan, sesungguhnya sunnah itu pada dasarnya, sunnah itu terletak kepada tiga perkara yang sangat inti. Inti yang pertama yaitu adalah ketika kita senantiasa memiliki niat yang benar. Yang kedua, senantiasa kita memiliki ittiba ataupun mengikuti dalil yang datang dari Nabi. Dan kemudian inti sunnah yang ketiga yaitu adalah bagaimana kita menjaga diri kita dan perut kita dari semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan semua perkara yang menjadi syubhat samar-samar yang tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim. Di sini Imam Ibnu Rajab menyampaikan inilah intinya sunnah. Jadi kalau boleh kita ilustrasikan bahwasanya sunnah itu adalah lingkaran, sepertiga dari lingkaran sunnah itu terletak pada niat yang benar, sepertiga pada lingkaran itu terletak kepada dalil yang kita ikuti, dan sepertiga terletak kepada makanan-makanan yang kita konsumsi, rezeki-rezeki yang kita dapatkan, di mana rezeki dan makanan itu adalah makanan yang bersih dari segala macam pengaruh yang haram dan pengaruh yang syubhat. Ya. Maka kemudian ketika telah mengetahui betapa pentingnya masalah niat sampai menempati posisi sepertiga di dalam kehidupan sunnah mengikuti Rasulullah, berarti kita harus paham bagaimana menjaga hati kita dan kita harus mengerti bagaimana mengkondisikan hati kita supaya kemudian kita tidak sampai terjebak kepada hati-hati yang salah yang tidak diridhai oleh Allah. Karena perkara yang merusak hati itu banyak. Ya, perkara yang merusak niat itu banyak. Dan yang paling mendominasi perkara yang merusak niat itu apa? Perkara yang paling merusak ataupun mendominasi rusaknya niat itu adalah orang yang ingin mendapatkan dunia dari aktivitas yang dia lakukan, dan orang yang ingin mendapatkan pujian manusia ketika kemudian dia berbuat sesuatu. Jadi inilah dua perkara yang paling mendominasi merusak kehidupan hati manusia ketika mereka gagal untuk menempatkan niat mereka yang tulus kepada Allah, ya disebabkan dua perkara. Niatannya dia adalah untuk mendapatkan dunia, dan niatan yang kedua yaitu adalah ketika dia berniat untuk mendapatkan pujian manusia dalam segala aktivitasnya. Makanya Masya Allah, betapa lembutnya setan untuk merusak kondisi hati manusia ketika beribadah. Ada yang diiming-imingi supaya dia haus dengan pujian, dan ada pula yang diiming-imingi supaya dia mendapatkan harta. Dan sesungguhnya fitnah ini fitnah yang luas, bukan hanya kepada masyarakat awam. Bahkan orang yang terkadang alim pun mereka tergelincir dalam masalah niat yang salah semacam ini. Saya ambilkan contoh. Berapa banyak orang yang mereka ngajar dari apa yang disampaikan oleh kitabullah dan apa yang disampaikan sunnah Nabi, tapi justru ketika dia menyampaikan tentang kitabullah dan sunnah, maka yang dia tuju bukan apa yang dia sampaikan ketika ingin memberikan hidayah kepada manusia. Tetapi justru ketika dia mengajar, ketika dia menyampaikan kalimat-kalimat Allah, yang justru dia ingin dapatkan adalah segepok dari dunia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya kalau sampai seseorang itu ketika mereka melakukan aktivitas disebabkan karena mereka ingin mendapatkan kenikmatan dunia, rusak seluruh amal ibadahnya ketika orang yang melakukan aktivitas itu ternyata niatannya bukan karena Allah. Dan kita telah menyampaikan panjang lebar. Maka kita perhatikan pada halaman yang ke-19. Sudah ya? Kita sampai halaman 19. Buka. Pada Paragraf yang kedua atau paragraf yang pertama, perhatikan di dalam kitab. Di dalam paragraf yang pertama, kita mendapatkan sebuah tulisan yang disampaikan oleh penulis. Niat yang baik itu tidak akan mengubah kemaksiatan dari hakikatnya. Nah, ini kita pahami dulu, dikasih tanda dulu. Ya. Di sini kita memahami tentang poin penting yang disampaikan oleh penulis pada poin ini. Sesungguhnya niat itu tidak akan pernah merubah kemaksiatan dari hakikatnya dan tidak pernah merubah dosa dari hakikatnya. Ya. Artinya, ini sekaligus pula menjadi teguran, sekaligus pula menjadi nasihat bagi kebanyakan masyarakat hari ini yang tidak mengerti tentang pentingnya dalil. Ketika mereka selalu mengatakan yang penting kan bersama niatnya, ataupun ucapan-ucapan yang senada tetapi hakikatnya yaitu tidak perlu dalil ketika melakukan sesuatu. Sembari terkadang kita mengatakan Allah Maha tahu atas apa yang kita lakukan, dan sesungguhnya kita itu kan niatnya baik. Maka sesungguhnya perkataan ini apakah benar ataukah tidak? Maka jawaban secara sederhana adalah yang pertama, perkataan ini tidaklah benar. Karena walaupun kita punya niat yang baik ataupun punya niatan yang baik di dalam melakukan aktivitas, tetapi kalau niat yang kita lakukan itu ternyata itu adalah bernilai kemaksiatan, ataupun amal yang kita kerjakan itu tidak memiliki dalil yang diterangkan di dalam kitabullah dan sunnah, maka sesungguhnya walaupun niat kita itu adalah baik, maka tidak akan pernah berubah aktivitas itu, di mana aktivitas itu tidak ada nilai pahalanya dan tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Jadi terkadang kita sering berkomentar sama orang, kenapa melakukan itu? Padahal tidak ada keterangan yang termaktub di dalam kitabullah dan sunnah. Maka kemudian orang itu komentar, lu yang penting kan niat. Niat kita baik kok, kita tidak ngapa-ngapain. Betul. Kalaupun niat kita yang kita miliki itu adalah baik, tetapi setiap niatan yang baik tidak disertai dengan penjelasan-penjelasan yang jelas di dalam kitabullah dan sunnah, niat yang baik itu tidak akan pernah menjadikan amal yang kita lakukan membuka pintu langit dan dicatat oleh malaikat raqib. Nah, itu yang pertama, ini penting. Ya. Karena orang itu banyak yang berniat dalam kebaikan. Makanya sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kam min muridil khair la yusibu." Berapa banyak orang yang berniat untuk kebaikan, tetapi sesungguhnya niat kebaikan yang dia miliki itu justru dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa dia tidak mendapatkan pahala? Karena dia hanya bersama niat tetapi tidak bersama dalilnya dan tidak bersama ilmunya. Ya. Jadi kita begini, jadi disinilah kita memahami niat itu bukan berarti menjadikan bahwasanya niat yang benar itu cukup. Kecuali harus disertai dengan ilmu yang benar. Jadi siapapun mereka yang memiliki niatan untuk melakukan ibadah, tetapi niatan itu tidak disertai dengan penjelasan yang lengkap dari kitabullah dan sunnah, semua niatan itu tidak akan pernah membuka pintu langit, tidak akan pernah dicatat oleh malaikat raqib, dan tidak akan pernah menjadi tambahan berat pahala kebaikan dia kelak pada waktu hari kiamat, karena niat yang benar itu tidak secara otomatis menjadikan amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang berniat kebaikan, sebagaimana kita perhatikan kisah-kisah nyata ini. Kita akan berikan dua contoh kisah nyata orang yang meniatkan kebaikan tapi justru ditegur oleh para ulama-ulama besar. Yang pertama yaitu adalah Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini adalah satu-satu ulama yang pernah melihat ada salah satu orang yang dia melaksanakan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar berapa? 2 rakaat. Ternyata kemudian ikhwan yang dilihat oleh Sa'id bin Musayyib, dia melaksanakan sholat sunnah fajar itu lebih dari 2 rakaat. Ditambah lagi. Maka kemudian Sa'id bin Musayyib, kemudian dia menghentikan, dia menunggu ikhwan itu, laki-laki itu di dalam sholat. Ketika dia telah selesai sholat, maka kemudian Sa'id bin Musayyib berkata, "Loh, berapa rakaat kamu melaksanakan sholat?" Lalu kemudian dia mengatakan, "Uzituha, aku melaksanakannya sholat sunnah fajar 2 rakaat yang aku tambahi." Ditambahi sama ikhwan tersebut. Maka Sa'id bin Musayyib kemudian berkata, "Sayu'adzibakallah, kamu akan diadab oleh Allah ketika kamu telah menambah kadar sholat fajar yang telah kamu lakukan. Karena yang ditetapkan oleh Nabi itu hanyalah dua. Orang itu kemudian tidak terima dengan perkataan itu, lalu kemudian bertanya dengan mengingkari kepada Sa'id bin Musayyib, "Ayu'adzabiyani Allahu 'ala shalah?" Apakah Allah itu akan mengazabku gara-gara sholat lalu aku tambahi? Perhatikan jawaban dari Sa'id bin Musayyib. Beliau mengatakan, "La, ma yu'adzibakallahu 'ala shalah walakin yu'adzibakallahu 'ala khilafis sunnah." Allah tidak mungkin akan mengadab kamu gara-gara sholat, tetapi Allah akan mengadabmu gara-gara apa yang kamu kerjakan tidak sesuai dengan kadar sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi, bahwasanya sholat sunnah fajar itu cukup dua rakaat saja. Padahal niatannya baik atau tidak baik? Baik. Niatan orang kalau nambahi itu kan baik. Mungkin ketika malam kita dapat hadiah gede, tiba-tiba ada orang yang WA, "Saya transfer 20 juta. Maka paginya kita senang kan? Lalu kemudian kita mengekspresikan, "Mosok senangnya saya ini menjadikan sholat saya sama dengan orang yang tidak dapat hadiah 20 juta. Enggak syukur dong saya." Akhirnya kemudian nambah, niatnya benar, niatnya baik untuk mendapatkan ridha Allah dengan rekaat-rekaat yang dia tambahkan. Tapi ternyata perbuatan itu tidak sama sekali Allah ridhoi, tidak sama sekali dibenarkan oleh ulama. Sa'id bin Musayyib, justru Sa'id bin Musayyib mengatakan, orang yang semacam ini akan terkena azab ketika dia selalu meneruskan di dalam sholat sunnah fajarnya lebih dari dua rakaat. Itu yang atas, Pak. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, bahwasanya niat yang benar itu tidak menjamin bahwasanya perbuatan kita akan diterima oleh Allah, yaitu adalah peristiwa ketika Imam Malik pernah ditanya ketika ada rombongan orang yang akan melaksanakan umroh atau haji. Orang itu berkata, "Min aina ukhrim ya Imam Malik ya Abu Abdillah?" Karena panggilan beliau itu secara kunyah itu adalah Abu Abdillah. "Saya ihramnya dari mana Abu Abdillah?" Maka kemudian Imam Malik bertanya kepadanya, "Lah kamu datang dari mana?" "Dari Madinah." "Ya sudah, berarti kamu ihramnya dari Dhul Khulaifah." Dhul Khulaifah itu dari Bir Ali yang kita sebutkan, walaupun penyebutan itu sebenarnya tidak benar. Yang benar itu Dhul Khulaifah. Penyebutan kata Bir Ali itu penyebutan yang sering disebutkan orang-orang Syiah. Maka kemudian, gak usah ya. Maka kemudian beliau ihram dari Dhul Khulaifah. Lah Imam Malik ketika kemudian beliau itu akan melaksanakan pula ihramnya dari Miqat Dhul Khulaifah, tiba-tiba Imam Malik itu penasaran, mana tadi yang bertanya? Ternyata dia tidak temukan, "Loh, enggak ada ini." Maka kemudian dari jauhan sayup-sayup dia kemudian melihat, "Oh, itu ada orang jauh. Apa jangan-jangan ini yang tadi nanya ya?" Ditunggu. Eh, ternyata benar. Orang yang tadi nanya, "Dari mana saya ihram?" Ternyata dia nambahin dari Dhul Khulaifah, tempat yang begitu jauh ke belakang dari apa yang dikatakan oleh Imam Malik ketika dia mengambil miqatnya itu dari Dhul Khulaifah. Lah, Imam Malik kan kaget. Lalu Imam Malik bertanya, "Min aina tuhrim?" "Dari mana kamu ihramnya?" Kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut, "Min Dhul Khulaifah fa inni amyalun, innaha amyalun uzituha." "Dari Dhul Khulaifah, tetapi sesungguhnya saya tambahi beberapa mil ke belakang." Kemudian Imam Malik bukannya senang. Jadi orang itu berpikir, "Ya sudahlah, saya tambahi supaya banyak langkah kaki yang akan dihitung oleh Allah." Masya Allah itu. Itu kalau ngambil miqatnya dari Cipete, Masya Allah itu. Itu pahalanya gede banget. Maka kemudian ternyata Imam Malik mengatakan, "Eh, jangan gitu." Lah orang itu tidak setuju ketika diingatkan oleh Imam Malik. Lalu kemudian Imam Malik mengatakan, "Kamu ini nanti akan terkena azab. Mana dalilnya? Wong itu hanyalah beberapa mil yang aku tambahi kok." Kemudian Imam Malik membacakan surat An-Nur 63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Jangan suka menyelisih deh terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulmu, karena sesungguhnya hal semacam itu bisa mendapatkan fitnah di dunia dan mendapatkan azab yang pedih pada waktu hari kiamat. Jadi di situ niat dua-duanya itu niatnya baik atau tidak baik? Baik. Yang satu menambah rekaat karena mungkin dia ingin bersyukur sama Allah, yang satu menambah milnya supaya ditambahkan pahala. Tapi tambahan rekaat tadi, ikhwan, yang dilihat oleh Sa'id bin Musayyib, dan tambahan mil yang dilakukan oleh tadi siapa itu, oleh yang dilihat oleh Imam Malik, ternyata justru disalahkan oleh kedua ahlul ilmi tersebut, karena sesungguhnya niatmu tidak secara otomatis menghalalkan segala macam cara untuk mendatangkan aktivitas ketika aktivitas itu tidak bersumber kepada kitabullah dan sunnah. Jadi di situ kita paham, berarti betul apa yang tadi kita katakan, niat baik itu tidak akan mengubah kemaksiatan dari hakikatnya. Nah, sebagaimana pula ini juga pernah terjadi kepada salah satu kisah nyata seorang pemalsu hadis. Ada pemalsu hadis. Ya, ada pemalsu hadis, di mana pemalsu hadis ini namanya Nuh Al-Marzawi. Nuh Al-Marzawi ini dia memalsukan banyak hadis. Ketika akhirnya tertangkap bahwasanya dia memalsukan hadis, karena fungsi khalifah kalau dia itu adalah menjalankan kitabullah dan sunnah, itu yang menjaga agama supaya tidak terjadi penyimpangan. Itu fungsinya ulil amri, menjaga agama. Hero satu din, ya, dia menjaga agama. Maka tertangkap ini Nuh Al-Marzawi ini, dan ketika dia diinterogasi, kenapa kamu itu kok berani memalsukan hadis Nabi? Ternyata Nuh Al-Marzawi ini bukan niatannya untuk menghancurkan Islam, karena banyak orang yang memalsukan hadis niatannya untuk merusak Islam. Contohnya siapa? Kaum zindik, orang-orang kafir itu banyak memalsukan hadis supaya merusak Islam ketika dijauhkan kaum muslimin dari hakikat kebenaran. Kalau Nuh Al-Marzawi ini bukan zindik, dia muslim, niatnya baik. Perhatikan jawaban dari Nuh Al-Marzawi. Nuh Al-Marzawi kemudian berkata, ini wadatul ahaditsa fi fadailil Qur'an yarghabu fiha wa li anni aran nas yashtagiluna bil fiqhi. Aku ini sengaja memasukkan hadis karena sesungguhnya aku sudah melihat terlalu banyak orang itu sibuk membaca fikih. Maka aku sengaja palsukan hadis-hadis menceritakan tentang keutamaan surat-surat ini dan surat-surat itu, supaya orang tergerak kembali untuk membaca surat Al-Quran dengan fadha'il, keutamaan yang aku palsukan dari Nabi. Niatnya baik atau tidak baik? Niatnya baik, tapi caranya salah atau enggak? Salah, itu namanya Robin Hood ala versi hadis. Tapi caranya salah. Jadi disitulah kita memahami niat hati kita itu tidak mengubah satu perkara yang tidak boleh menjadi boleh hanya gara-gara punya niat. Tidak bisa. Kenapa? Niat itu tergantung erat dengan ilmu, dan ilmu tergantung erat dengan ikhlas. Ilmu sama, kalau tidak punya ikhlas tidak diterima. Ngajar karena duit ataupun ketika ngaji disebabkan karena teman, itu juga sama, tidak akan diterima. Tetapi kemudian kita kembalikan lagi bahwasanya niat itu memerlukan ilmu dan ilmu memerlukan niat. Al-ikhlasu an-niyatu taftakiru ilal ilmi wal ilmu yaftakiru ilal niyah, kalau bahasa kitabnya. Niat itu perlu dalil dan dalil itu perlu niat. Jadi kalau hanya semata-mata punya hati yang bening, apa hati yang ikhlas untuk melakukan sesuatu tapi menghalalkan segala macam caranya, tidak boleh. Makanya ada sebuah kaidah penting yang ibu-ibu harus mengetahui, apa itu al-ghayatu la tubarirul wasilah. Ada sebuah kaidah penting, ini ditulis kaidahnya. Al-ghayatu di kitab aja biar kebaca. Kalau di buku biasanya nanti enggak kebaca. Al-ghayatu la tubarirul wasilah artinya adalah tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara. Mau ditulis Arabnya atau Indonesianya? Al-ghayatu itu tujuan. La tubarrirul wasilah. Tubarrirul wasilah. Tubarriru al-wasilah. Hah? Al-ghayatu la tubarrirul wasilah, pakai sin. Artinya saja yang penting. Ya. Nanti juga suruh baca ulang juga bingung. Yang penting hatinya. Artinya tujuan yang benar itu tidak menghalalkan segala macam cara. Jadi kalau niatnya baik, itu bukan artinya kita menghalalkan segala macam cara. Karena sesungguhnya ketika niatmu adalah benar, niatmu adalah ibadah, berarti semua prosesnya harus benar. Tidak boleh tujuannya benar tetapi prosesnya tidak benar, itu tidak boleh. Nah, disitulah kita memahami niat itu tidak merubah kemaksiatan dari hakikatnya. Lah sebagaimana contoh yang lainnya? Contoh yang lainnya pula adalah niat yang benar itu tidak menghalalkan dari segala kemaksiatan dan bentuknya itu kayak apa? Contohnya ada seorang laki-laki kemudian bertemu dengan wanita dan berkata, ayo mbak saya gendong, saya ikhlas banget kok gendong, walaupun ikhlas enggak boleh. Karena apa? Karena sesungguhnya itu merupakan perkara yang diharamkan. Kenapa? Kalau sudah haram ya sudah. Walaupun niat kamu adalah untuk kebaikan, maka tidak menghalalkan apa yang kita lakukan. Makanya dari tulisan ini, kita bisa memaknai apa yang dilakukan oleh Robin Hood apabila ada. Maka sesungguhnya dalam tinjauan syar'i boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Karena apa? Dia tujuannya baik untuk membantu rakyat supaya mendapatkan harta dan makanan. Tapi ketika dia mencuri, maka sesungguhnya yang dilakukan olehnya itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena niatnya Robin Hood kalaupun ada bukan cerita fiktif, maka sesungguhnya yang dilakukan itu menjadi tidak benar ketika dia hanya punya niat tetapi tidak disertai dengan aplikasi yang benar. Harus benar. Boleh enggak kita kemudian niat itu kemudian akhirnya jadi boleh? Enggak bisa. Kenapa? Rasul bersabda, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Makanya sama kalau ada bapak-bapak pejabat dimanapun berada ya, entah pejabat atau tidak pejabat, kadang-kadang ada orang yang akhirnya tergiur untuk ngambil uang, yaitu rishwah, yaitu uang sogok. Kemudian terkadang hatinya setan, dia tuh sebenarnya sudah mau nolak ini segepok uang ini haram nih. Tapi pinternya setan kemudian berkata untuk menjadikan dia tetap untuk mengambil harta itu. Sudah, ambil saja itu kan lumayan 1 miliar. Nanti yang 500 juta infakin ke pondok pesantren. Yang 500 juta, maka kemudian kamu pakai untuk umrah bersama keluarga dan kamu umrahin orang. Ya? Daripada 1 miliar itu nanti diambil sama orang dan belum tentu nanti dipakai untuk kebaikan. Suf. Apakah kemudian ngambilnya jadi halal? Enggak lah. Tapi kalau saya enggak ngambil, nanti pondok pesantren enggak dapat. Loh, kalau pondok pesantren itu dapat 500 juta, tapi dengan cara yang haram, apa enggak kasihan itu pondok pesantrennya? Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengelola pesantrennya, mengelola untuk santri-santrinya dengan harta yang syubhat. Enggak boleh lah. Tapi itulah pinternya setan. Makanya banyak kan kadang-kadang, mereka kemudian mengambil dalil yang salah. Wa'ad bi'isayi'atul hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Nah gitu. Korupsi setelah itu sedekah. Nanti sedekahnya menghapuskan pahala, menghapuskan dosa korupsinya. Tidak, itu tidak boleh. Tapi itulah pinternya setan. Mengobok-ngobok hati itu kayak gitu. Jadi kemudian akhirnya banyak orang yang mereka tergiur melakukan itu. Dan salah satu sebabnya orang yang asalnya jujur menjadi tidak jujur ketika sudah berhadapan dengan uang itu ya salah satunya kayak gitu. Ada orang yang dulunya baik, terkenal jujurnya, tapi kalau sudah dihadapan harta itu Masya Allah, sulitnya fitnah harta itu, sulitnya luar biasa. Dia akhirnya mengambil harta itu, lalu kemudian disertai dengan syubhat, perkara samar-samar yang dia pikirkan. 1 miliar, 500 juta untuk pondok, kemudian 500 juta masuk ke saya kemudian umrohkan orang-orang yang saya kenal, masih sisa 100-200, ya itu buat saya. Maka kemudian yang 800 juta yang saya ambil dengan cara yang haram, apa 800 juta yang saya infakkan, akan menghapuskan 200 juta yang tadi saya ambil. Nggak bisa lah. Itu namanya ngatur-ngatur dalil sesuai dengan selera nafsu. Ya? Makanya pernah kejadian pula ini terjadi kepada kehidupan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pernah beliau mendapati ada seseorang yang ngambil buah. Diambil itu buah, dia petik itu buah. Kemudian Imam Abu Hanifah di belakang ngeliatin itu. Loh ini maling buah. Walaupun cuma buah, tapi ini tuh kan maling. Maka kemudian Imam Abu Hanifah berupaya untuk mengingatkan orang tersebut. Maka dia bersuudon, dia berkhusnudon dulu ah. Moga-moga dia ngambil buah itu disebabkan lapar. Kalau lapar, bisa jadi satu kasus pencurian menjadi dimaafkan di dalam syariat kalau kondisinya betul-betul membutuhkan. Ternyata dia ngambil buah, kemudian dibawa. Ternyata buah itu justru diberikan kepada orang-orang yang meminta, orang-orang lemah di pinggir jalan. Loh, Imam Abu Hanifah kan kaget. Loh, tadi kamu nyuri buah? Iya. Terus kamu berikan sama orang-orang itu? Iya. Kamu tidak boleh, haram bagi seorang muslim untuk mencuri buah. Perhatikan, orang ini kemudian berkata kepada Imam Abu Hanifah, loh, jangan nyalain dulu, dengerin saya. Saya itu mencuri buah itu, Masya Allah ya, maka mencuri buah itu dosanya satu. Adapun ketika saya bersedekah, setiap pahala kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Maka 10 dikurangi 1 masih 9. Jadi saya ini masih punya 9 pahala ini. Coba Masya Allah. Imam Abu Hanifah geleng-geleng. Imam Abu Hanifah lalu kemudian menyebutkan, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, nak, dan tidak menerima kecuali yang baik. Sedekah kamu tidak akan diterima oleh Allah kalau sedekah yang kamu berikan itu tidak datang dari proses yang benar. Nah, baru orang itu kemudian diem. Ya, disitulah kita paham. Niat yang benar itu tidak mengubah arti kemaksiatan itu sendiri. Jadi jangan mentang-mentang kita punya niat, kemudian kita menghalalkan segala macam cara hanya karena punya niat yang baik. PKI itu punya niat yang baik atau tidak? Niatnya PKI baik atau tidak, Ibu? Niatnya baik. Niatnya itu menyamakan status, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Sosialisme kan gitu kan, niatnya gitu. Tapi lihat, walaupun PKI itu punya niatan yang baik, cara yang dipakai itu batilnya luar biasa. Dia kemudian akhirnya membenci agama, dia memusuhi agama, memusuhi orang yang kemudian berpendirian kuat kepada agama. Bahkan mereka menghalalkan cara untuk kemudian membunuh orang. Tapi sebenarnya niatannya itu apa? Dia ingin untuk supaya orang itu semuanya setara di dalam kehidupan. Niatnya mungkin baik, tapi caranya batilnya luar biasa. Jadi disitulah kita memahami tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang nanti melakukan kebaikan, lalu dia beralasan, ini baik, tapi dia ternyata perbuatan itu adalah perbuatan dosa, katakan sama dia, tidak boleh. Main film, tapi kemudian dia harus membuka aurat, tapi filmnya religi, yaudah tidak apa-apa, filmnya religi kok. Tidak apa-apa, saya bersama dengan dia, pegangan tangan, kan dia memang jadi istri saya. Ya tidak boleh, itu bukan istrimu kok, walaupun filmnya religi banget. Tidak bisa. Karena apa? Kalau kita praktekkan ini, bisa kemana-mana ternyata. Karena banyak orang yang selalu merasa bahwasanya niatan yang baik itu adalah kemudian menjadi pembenar dari semua aktivitas dia. Padahal tidak semacam itu. Ya. Maka kita baca lagi. Tidaklah pantas seseorang yang jahil. Nah, ini beliau mengatakan seseorang yang jahil. Jahil itu apa? Kasih. Jahil itu orang yang, jahil itu dua, Ibu. Jahil itu artinya dua. Tidak mengetahui hakikat sesuatu dengan ilmu. Jahil itu dua artinya. Tidak mengetahui hakikat sesuatu dengan ilmu. Atau yang kedua, mengetahui tentang hakikat sesuatu tetapi berbeda dengan kenyataannya. Jahil itu ada dua. Tidak mengetahui sesuatu, atau mengetahui sesuatu tetapi berbeda dengan hakikat sebenarnya. Ya. Maka jahil itu ada dua, ada jahil murakkab, ada jahil basit. Ada jahil yang lemah, ada jahil yang bertingkat-tingkat. Jahil itu ada dua, ada jahil basit, ada jahil murakkab. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit, ada jahil murakkab. Murakkab berlapis-lapis, dalam kurung berlapis-lapis. Jahil basit, jahil yang sederhana, jahil yang kecil atau sederhana. dalil yang sederhana. Sudah? Contohnya kita bahas dulu tentang jahil, ya. Karena kita sering menyebut jahil gitu ya. Jahil yang basit itu adalah ketika kita tidak mengetahui tentang hakikat sesuatu. Contoh, siapa istrinya Rasulullah SAW? Aku tidak ngerti. Sebuti nama satu saja. Oh, istrinya kan banyak. Satu aja. Tidak ngerti. Nah, itu namanya jahil basit. Oh. Ada jahil yang kedua yang disebut dengan jahil murakab. Jahil murakab itu apa? Yaitu adalah jahil di mana dia mengetahui sesuatu tetapi berbeda dengan kenyataan aslinya. Contohnya, sebutin nama Rasulullah. Oh, saya tahu. Siapa namanya? Namanya Dwi. Tidak ada. Itu dia jahil, tapi jahilnya murakab. Ya? Dia tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau kita menyebut kata jahil, kembalikan kepada makna itu. Nah, tidaklah pantas orang yang jahil itu menafsirkan keumuman hadis Rasulullah bahwasanya kemaksiatan itu berubah atau berubah menjadi ketaatan gara-gara niat, karena sabda Rasul itu hanya berlaku untuk ketaatan dan perkara-perkara yang mubah. Ya, di sini beliau ingin menyampaikan jangan sampai salah menafsirkan, karena termasuk di antara kesalahan kita di dalam agama hari ini itu salah tafsir dan salah hadis, salah memahami hadis dan salah memahami tafsir, itu kesalahan. Di antara kesalahan itu ya tadi, yang penting niat. Loh, yang penting niat itu bukan berarti menghalalkan dan menjadikan semua itu menjadi benar gara-gara niat yang benar. Enggak. Saya akan contohkan, banyak sekali terjadi yaitu penafsiran-penafsiran yang salah. Orang sholat, orang yang enggak mau sholat itu juga punya tafsir loh, punya dalil loh, Dalilnya apa? Dalilnya itu adalah aqimi sholata lidzikri. Kalau tegakkanlah sholat karena mengingatku. Kalau sudah mengingat Allah berarti sudah tidak perlu sholat. Kenapa? Sholat itu yang penting ingat, eling. Kalau sudah ingat ataupun eling ya tidak usah lagi sholat. Ada dalilnya? Ada. Tapi pemahamannya salah. Makanya hati-hati nih sama yang jahil murakab. Dia ngerti hadisnya. Tetapi ketika dia ngerti hadisnya tetapi penafsirannya itu fatal. Penafsirannya itu salah. Makanya kalau memahami hadis tidak bisa kita membaca langsung, tapi kemudian harus bertanya bagaimana sih konkretnya memahami hadis ini. Makanya ibu, kalau kita belajar ilmu tidak boleh kita belajar itu sendirian, hanya membaca kitab, hanya membaca buku, kemudian kita tidak bertanya kepada ahlul ilmi, salah. Kenapa? Orang yang semacam itu akan banyak salahnya. Perkataan siapa itu Ustaz? Perkataan dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Mangkana kitabuhu syekhuhu kasura khotauhu. Barang siapa yang gurunya itu hanya kitab tok dan tidak pernah bertanya kepada ahlul ilmi yang bisa menerangkan kitab itu bagaimana pemahamannya, pasti banyak salahnya. Pasti banyak salahnya. Ya. Makanya Masya Allah. Jadi kalau ada orang kemudian baca terus kemudian dia enggak pernah mau bertanya, bingung enggak bingung, pokoknya pahamnya saya gini. Nah, itu banyak salahnya. Sama pula dengan banyak salahnya itu apa? Yang beli buku tidak pernah dibaca juga. Itu juga sama. Banyak salahnya. Itu dua-duanya parah. Tapi parah yang pertama. Beli buku 2 tahun, 3 tahun plastiknya nempel terus. Ya Masya Allah. Cuma kalau kajian sebulan dicari itu Masya Allah. Ketelingsep lagi kadang-kadang bukunya. Udah gitu di bawah kompor lagi Masya Allah. Ya Masya Allah. Jadi kemudian sekali lagi saya ingatkan, penafsiran yang salah itu bisa menyebabkan pemahaman yang salah. Jadi kita ingin paham dulu, berarti hari ini Ustaz, orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dari agama itu bisa jadi itu mereka memahami dalil tetapi cara memahaminya salah. Iya. Ya kalau enggak percaya kita buka surat Al-Baqarah, dibuka surat Al-Baqarah. Sudah ketemu? Tidak usah tanya ya, surat keberapa ya. Surat Al-Baqarah ayat 69. 62. 62. Surat Al-Baqarah 62. Surat Al-Baqarah 62. Ini saya baru mendapatkan broadcast pagi ini tentang ini. Dibaca, Ibu. Sudah ketemu? Sesungguhnya orang-orang ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobi'in. Ada tulisan pagi ini yang saya baca dari satu broadcast bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah 62 disampaikan nih, ternyata semua agama itu sama, makanya enggak usah ngeributin masalah agama ini dalam hari-hari ini, ngeributin agama terus. Nih dibaca ini dalilnya, ini surat Al-Baqarah 62. Padahal kalau kita perhatikan, benar atau tidak? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi dan Nasara dan Sabi'in yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan melakukan amal sholih, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidaklah mereka bersedih. Berarti semua agama sama atau tidak, Ibu? Semua agama sama atau tidak? Ini dalilnya tadi. Bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan. Dan mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Semua agama sama atau enggak? Semua agama sama atau enggak? Jangan pura-pura ngeliat ke buku. Saya tahu pikirannya enggak kemana-mana. Enggak sama? Nah ini Allah yang menyampaikan loh. Nah itu kan disebutkan Yahudi dan Nasara. Yahudi bukannya dia nyembah Allah juga. Nasara kan juga nyembah Allah. Kalau mereka ditanya siapa Tuhan kalian? Allah. Allah walaupun nyebutnya Allah. Enggak. Allahnya beda. Cara jawabnya bukan gitu. Cara memahami ini adalah kita tetap mengatakan semua agama tidak sama. Karena apa? Agama yang hanya diterima oleh Allah adalah agama Islam. Itulah keyakinan kita. Tidak akan pernah berubah. Bagaimana memahami ayat ke-62 di dalam surat Al-Baqarah? Sesungguhnya memahami ini harus disertakan dengan ayat yang lainnya. Karena menjelaskan ayat itu dengan ayat-ayat yang lainnya. Buka surat Al-Bayyinah. Juz yang ke-30. Sudah? Ya, ayat yang ke-6 dibaca. Ayat yang ke-6 dibaca. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu tidak sendiri. Tuh. Di situ kita mendapati surat Al-Baqarah, tidak usah ditulis dulu Ibu, semuanya diperhatikan, ini keterangannya penting. Surat Al-Baqarah 62 itu difahami adalah orang Yahudi yang dulu mereka di bawah umatnya Nabi Musa alaihi salam, dan Nasara ketika mereka mengikuti Nabi Isa, selama mereka mengikuti Nabi Musa dan mengikuti Nabi Isa pada zamannya, sesungguhnya mereka kelak pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi setelah datangnya Rasulullah SAW yang jadi penutup para nabi, maka sesungguhnya iman siapapun tidak akan diterima sampai dia beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Syarat sahnya iman kepada Allah itu harus beriman kepada Rasul. Makanya ayat 62 tadi harus ditarik kepada surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Orang kafir itu tetap mereka itu di dalam neraka. Selama Yahudi dan Nasara mereka tidak beriman kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ayat yang ke-6 akan kita terapkan kepada mereka. Dan yang mengatakan ini adalah Allah. Innal ladzina kafaru. Berarti yang mengkafirkan siapa? Kita, tetangga kita atau Allah? Allah. Dan itu kan bahasa kita kan. Kenapa ada yang merasa sensitif dengan kata-kata ini? Tidak perlu sensitif deh, wong ini kitab-kitab kita kok. Ini kan Sebagaimana kalau kita dibilangin macam-macam oleh agama lain, ya selama itu keyakinan mereka, mau diapain kan? Dibilang domba, ya sudahlah, mau diapain? Ya kan, karena itulah yang mereka baca. Sebagaimana yang kita baca di sini apa? Allah menyatakan innalladzina kafaru, ya. Karena ini bagian dari hal yang sekarang itu coba dibentur-bentur, enggak perlu dibentur-benturkan sebenarnya atau tidak. Inilah kebenaran yang kita baca di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi disinilah kita mengetahui itu contoh, di antara dua contoh. Pemahaman yang batil itu bukan karena mereka tidak punya dalil. Tapi sesungguhnya pemahaman yang batil itu terkadang mengetahui dalilnya, tetapi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh Nabi. Makanya tadi, menghalalkan segala macam cara selama niatnya benar. Ya karena memahami hadisnya tadi salah. Sebagaimana pula orang yang sholat, dia tidak sholat, dia punya dalil bahwasanya sholat itu fungsinya untuk ingat. Kalau sudah ingat, selesai. Dia punya dalil. Bahkan mengatakan semua agama itu sama, dia punya dalil. Tapi dalilnya itu dipahami versi akalnya, bukan versi sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Jadi hati-hati, berhati-hati dong Ustaz. Iya, kita berhati-hati dalam masalah ini. Ya. Makanya kemudian di dalam buku ini sampai disebutkan bahwasanya orang yang jahil ketika menafsirkan keumuman sabda Rasulullah, maka sesungguhnya mereka mengatakan kemaksiatan itu bisa berubah menjadi ketaatan gara-gara niat. Itu salah. Makanya dikatakan di dalam buku ini, sabda Rasulullah itu hanya berlaku untuk ketaatan dan perkara-perkara yang mubah. Ya, jadi sabda Nabi bahwasanya sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya dalam perkara ibadah dan perkara mubah. Jadi kalau misalkan ibu makan, mubah atau tidak mubah? Mubah. Kalau niatnya kita makan karena Allah, maka merubah setiap aktivitas makan kita menjadi pahala, pembayaran kita menjadi pahala, dan kita merasakan manfaat dari makanan itu, merasakan pula keberkahan dari Allah. Kenapa? Karena kita sudah menyertakan Allah dalam niat ketika melakukan perkara mubah itu. Jadi niat itu dihadirkan kapan, Ustaz? Dalam perkara mubah dan perkara ibadah. Di situ loh butuh niat. Bahwasanya mubah itu kita lakukan semata-mata karena Allah. Kenapa? Niat itu merubah perkara biasa menjadi ibadah disebabkan niat. Jadi contohnya, ibu habis ini, sama-sama ini. Nanti kemudian habis ini, kita kemudian pulang. Kemudian makan. Tapi niatnya makan, dia itu makan sebelum jam 7. Ya. Karena sekarang lagi pola diet. Makan sebelum jam 7. Ya. Insya Allah, moga-moga Allah memberkahi yang diet-diet. Jadi kemudian ada orang yang makan sebelum jam 7, kemudian dia itu niatnya, ya Allah nanti suami saya datang, saya lebih khusyuk kemudian menemaninya, saya beribadah supaya nanti bisa melaksanakan sholat, maka Allah memberikan pahala sesuai dengan porsi niat yang dia tanam. Tapi kalau ada orang hanya makan, hanya niat untuk makan, ya sudah dapat niat mubahnya tok, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Oh, berarti niat itu penting, penting. Tapi makanya itulah yang sering digodain setan supaya kita lupa niat ketika melakukan perkara mubah. Kenapa? Seringnya kita melakukan perkara itu sampai kita melupakan niat. Makan itu ya Allah, sudah berapa ribu kali kita makan, Ibu. Tapi dari antara ribuan kali, berapa kali yang kita menghadirkan niat karena Allah? Sedikit. Sekali kita lihat makan, wah Masya Allah, langsung komentar, sambelnya Masya Allah, mantep ini petainya. Udah sudah lupa itu. Padahal niat itu merubah semuanya. Makanya niat itu, Ibu, semakin banyak kita menanam niat, semakin banyak pahala-pahala yang kita petik buah manisnya kelak pada waktu hari kiamat. Saya sampaikan berkali-kali kan, Ibu ngaji ke sini, niatnya kalau cuma pingin, saya pingin membaca kitab Tazkiyatun Nufus. Ya Ibu cuma dapatnya pahala itu, tak. Walaupun itu sudah besar kalau niatnya ikhlas. Tapi kalau Ibu niatnya ketika hari Senin, pekan ketiga, kajian setengah dua, walaupun ustadznya datangnya jam 2 kurang 10, itu pun kalau lancar. Kemudian niatnya kemudian datang ke sini adalah menambah amal sholih, menambah teman yang sholih, memperbanyak langkah-langkah yang kita jalankan ketika kita berjalan, supaya tempat-tempat yang kita lewati setiap hari Senin itu nanti bersaksi di hadapan Allah bahwasanya kita ngaji. Semakin banyak nanam niat, semakin banyak buah manis yang dipetik ketika kita nanti ditimbang oleh Allah. Jadi makanya sampai Ibnu Qudamah itu berkata apa? Gembira. Bagi orang yang faham tentang pentingnya niat, sampai dia tidak pernah melupakan niat ketika melakukan aktivitas walaupun dalam perkara yang mubah. Bu, sampai kalau beli itu pun juga sertakan niat, Ibu. Beli tas itu sertakan niatnya itu karena Allah. Jangan mentang-mentang kita ngelihat teman kita kemudian panas hati kita. Beli tas itu, bukan itu. Makanya sampai-sampai kemudian Hasan Al-Basri itu berkata apa? Rahimallahu rajulan. Allah itu senang banget. Siapa yang disenangi oleh Allah? Seseorang yang ketika akan melakukan sesuatu, sebelum dia melakukan sesuatu, maka dia berkata kepada dirinya, idza kana lillah, kalau ini untuk Allah, aku akan segera untuk melakukannya. Kalau ini bukan untuk Allah, maka dia mengurungkan, memalaskan, dan kemudian meninggalkan amal yang akan dia lakukan ketika di situ tidak ada karena Allah. Sertakan Allah dalam segala perkara. Ya? Beli tas, beli sepatu, beli apapun itu. Karena fitnahnya wanita itu apa? Belanja. Fitnahnya laki-laki, wanita. Nah itu. Makanya kemudian menyertakan Allah merupakan salah satu cara supaya merubah. Apa yang kita belanjakan itu bernilai pahala. Saya beli ini deh, nanti kalau misalkan di rumah saya nanti ada taklim, saya bisa pakai. Niatkan karena Allah. Dapat barangnya, tapi bernilai pahala di sisi Allah. Kenapa sih? Karena kita punya Allah dan yang perhatian detail sama niat. Kenapa Ustaz kita harus perhatikan hati terus dalam masalah niat? Iya, kenapa? Karena kita punya Allah. Allah itu zat yang sangat perhatian kepada setiap dalil. Makanya kemudian apa? Setiap kemudian kita sadar bahwasanya Allah itu sangat memperhatikan detail niat kita. Perhatikan apapun itu pertama kali niat kita. Kenapa? Allah adalah orang yang detail memperhatikan masalah niat. Ibu misalkan punya seorang suami yang sangat detail memperhatikan masalah kebersihan. Makanya ibu selalu sebelum suaminya pulang, ibu akan bersih-bersih. Ya? Ibu tahu bahwasanya suami ibu itu sangat memperhatikan kerupuk setiap makan. Ibu kan akan berusaha kan? Beli kerupuk, hujan-hujan jadi mahal. Beli kerupuk saya mas. Hujan, bus, pokoknya dia akan pulang. Dia itu kalau makan tidak ada kerupuknya sebagaimana tidak makan. Ya iya, nasinya belum dibuat. Ibu akan memperhatikan setiap kemudian belanja, kerupuk, jangan lupa. Kenapa? Karena ibu tahu punya suami yang senang dengan kerupuk, sama. Kenapa sih kita harus sibuk dengan hati, Ustaz? Ya iya, kita punya Allah, di mana Allah itu sifatnya detail kok sama hati kok. Allah itu detail sama hati, ibu. Bahkan mujahid bisa masuk neraka, seorang guru, seorang ustadz bisa masuk neraka, seorang pencari ilmu bisa masuk neraka, seorang yang berinfak bisa masuk neraka, itu ya gara-gara hati. Mujahid salah kemudian masuk neraka gara-gara apa? Niat hatinya kan karena dipuji, pengen mendapatkan apa? Gelar pahlawan. Guru, ustadz, syekh, habib, siapapun menyampaikan kalimat kebenaran bisa masuk neraka. Kapan? Ketika niatnya pengen dipuji atau niatnya hanya untuk duniawi ketika ngajar. Mau mendapatkan pujian aja tidak boleh kok ketika ngajar, apalagi dengan niatan supaya mendapatkan harta, duit. Sebagaimana ketika orang yang berinfak kemudian masuk neraka pun disebabkan juga gara-gara hati. Hati ini penting. Setinggi apapun ibadah yang kita lakukan, hati kita rusak, ibadah itu jadi rusak seketika ketika hati kita ini rusak niatnya. Makanya setelah kita tahu ini, makanya apa? Perhatikan hatimu karena Allah itu zat yang perhatian dan detail memperhatikan masalahnya. Makanya kalau banyak minta ampun itu masalah hati juga. Ya Allah ampuni, kalau hati saya itu masih bercabang, masih mengharapkan kesyirikan, masih mengharapkan pujian, masih mengharapkan dunia. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Ustadz orang yang mengharapkan pujian kok tidak disukai oleh Allah? Ya iyalah ibu, ibu menyamakan Allah yang agung di atas arasnya dengan mulutnya manusia kok. Mana, gimana Allah tidak murka? Kalau kita mengharapkan pujian itu kan berarti kita merendahkan Allah, kan menyamakan sesungguhnya Allah yang harusnya kita cari ridhonya. Kita buang ridhonya Allah, kita tukar dengan mulutnya manusia. Makanya Allah benci banget ketika amal itu sudah terselip di dalamnya itu apa? Riya. Kenapa Allah itu benci banget ya Ustadz ya sama orang yang mencari pahala, mencari dunia ketika beribadah? Ya iya, wong dunia itu setara dengan kambing kok. Apa bangkainya anak kambing yang kemudian pincang kakinya kok kita samakan Allah yang maha kaya dan maha mulia dengan sesuatu yang Allah katakan lebih rendah nilainya daripada bangkai seekor kambing yang patah kakinya. Makanya Allah itu paling gak suka kalau amal sudah terselip dua perkara itu, karena dua perkara itu dibenci oleh Allah dan rendah kedudukannya. Dan kita berani dengan tega menyamakan ridho Allah dengan dua perkara itu. Ya, kayak ibu misalkan direndahkan orang kan gak mau kan. Ya ngomong kita direndahkan misalkan kita nuntut orang Jawa ya. Kita kemudian dipanggil sama anak SD. Eh Umar sini. Kita mikirin anaknya siapa sih ini. Manggil wong tua gak pakai mas atau pak atau pak di itu. Mbah gitu kan. Duh, kita disamakan aja. Dia manggil Umar sama manggil temennya sama kita aja. Secara refleks kan marah kan. Duh, saya ini lebih tua nak daripada kamu nak. Makanya Masya Allah. Jadi kalau kita kemudian bertanya, kenapa kayak gitu? Kenapa kok Allah itu sampai betul-betul mengharamkan amalmu untuk ditimbang? Disebabkan ketika kita salah niat, ya karena itu Allah paling tidak suka disamakan dengan dunia. Karena dunia di hadapan Allah itu sebanding dengan bangkai seekor anak kambing yang pincang. Dan kenapa Allah itu mengharamkan pahala itu kepada orang yang riya? Karena Allah itu tidak mau disamakan dengan pujian manusia. Allah itu khalik kok, pencipta kok, kita samakan dengan pujian manusia. Nah itu sebabnya akhirnya kita paham. Oh pantas ya, ada mujahid yang masuk neraka, ada seorang alim masuk neraka, ada orang yang berinfak masuk neraka, itu ya gara-gara kayak gitu. Ya makanya kemarin kita di awal-awal masih ingat kan, kita buas panjang lebar itu niatan beribadah karena dunia. Tidak boleh ibu. Doakan itu setiap orang itu semuanya mereka dalam beribadah itu ya karena Allah. Puasanya bukan karena melihat timbangan sudah menunjukkan angka 81. Ya. Kemudian dia itu sholat malamnya bukan karena anaknya ujian. Kemudian dia tidak mengundang anak yatim gara-gara butiknya sepi. Kemudian dia sedekah gara-gara proyeknya gagal. Bukan itu. Kamu ngundang anak yatim karena kamu ingin ketemu dengan Nabi nanti di surga. Kamu sesungguhnya kemudian kamu sholat itu karena kamu butuh bahwasanya sholat sunnah untuk menutupi kekurangan kamu dalam sholat wajib. Kamu sedekah itu supaya memadamkan api neraka itu. Saling kita menjaga itu. Doakan pula Ustadz bahwasanya datangnya dia itu adalah karena Allah, bukan karena niatan yang lainnya. Supaya menjadikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Ya, paham ya? Kita baca berikutnya. Ketaatan itu bisa berubah menjadi kemaksiatan karena niat. Artinya ketaatan bisa berubah menjadi kemaksiatan karena niat. Contohnya gimana ibu? Ada yang tahu? Ketaatan itu bisa berubah menjadi maksiat gara-gara niat. Yo, apa yang tahu? Ketaatan bisa berubah menjadi maksiat gara-gara niat. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Ada orang yang mungkin kemudian, ya kita tidak boleh menghukumi ya, kita sebutkan umum aja ini, kita tidak menghakimi siapapun. Ada orang yang kemudian pakai jilbab. Ketaatan atau tidak ketaatan? Ketaatan. Hanya karena dia perlu momentum ketika akan melewati proses dipilih. Nanti setelah proses itu selesai, dibuka lagi. Walaupun kita tidak menghakimi orang loh ya, kita ambil hukum secara umum saja. Ada nggak orang yang kemudian semacam itu? Banyak. Akhirnya apa? Bahwasanya ibadah itu akhirnya niatnya baik ketika menutup aurat jadi rusak. Gara-gara apa? Niatnya itu jadi kemaksiatan. Ketaatan itu akhirnya berubah menjadi kemaksiatan ketika kemudian salah niatnya. Ya, jadi kemudian bahkan perkara ketaatan pun bisa menjadi rusak gara-gara niat yang salah. Dan banyak ketaatan itu yang apabila sudah terselip dengan niat yang salah ya jadi rusak. Rusak dia. Ya, niatnya untuk bertamu tapi kemudian mencari-cari kelemahan dari temannya itu. Saya udah dendam banget sama dia. Udahlah saya pura-pura baik aja sama dia. Mbak, saya mau ke rumahmu ya. Ya yuk. Datang ke rumah dilihatin, oh ini apa? Celahnya ini. Niatnya baik. Apa? Yang dia lakukan ketaatan, tapi kemudian apa? Tapi kemudian niatnya apa? Yaitu adalah untuk kemaksiatan, tapi berubah menjadi kemaksiatan gara-gara apa? Niat, gara-gara niat. Ya? Ngobrol sama orang bukan untuk kemudian menjalin silaturahmi. Dia nunggu kapan orang ini kepleset ya. Ya? Kepleset omongannya saya rekam nanti. Kemudian itu, ada orang yang ngobrol gitu ya. Niatnya orang yang kemudian diajak ngobrol baik ini, terus kemudian apa? Dia nunggu nih kapan dia nulis yang salah ini. Langsung ketika salah di SS, screenshot, langsung capture. disebar kemana-mana. Tahu SS enggak? Enggak tahu ya. Screenshot, di capture. Niatnya, asalnya perbuatan yang dilakukan baik. Dia berkomunikasi, menjalin persaudaraan, ukhuwah. Tapi di dalamnya ada niat yang salah. Itu menjadi kemaksiatan. Walaupun yang dilakukan itu kebaikan. Ya? Banyak orang yang mereka itu melakukan kejahatan bersembunyi atas satu perkara yang sebenarnya baik di sisi Allah. Tapi dia bersembunyi. Dia bersembunyi di antara niat yang di antara ibadah yang dia lakukan itu. Ya, makanya Masya Allah, modus itu salah satu. Ya, dia itu niatnya baik, tapi dia mempunyai niatan yang buruk, dia bersembunyi atas ibadah yang dia lakukan itu. Ya, jadi akhirnya apa? Ketaatan pun bisa berubah menjadi kemaksiatan disebabkan karena niat. Begitupun pura, kita baca setelahnya. Begitupun perkara yang mubah bisa menjadi kemaksiatan dan bisa jadi ketaatan gara-gara niat. Artinya perkara yang mubah, makan, jalan, bicara, belanja itu perkara mubah. Itu bisa menjadi pahala gara-gara niat dan bisa menjadi dosa juga disebabkan gara-gara niat. Sedangkan kemaksiatan tidak akan berubah menjadi ketaatan gara-gara niat. Nah, ini bedanya. Ya, niat setiap ya. Niat itu setiap kemaksiatan itu tidak akan pernah berubah menjadi ketaatan. Niat itu kemaksiatan tidak akan berubah menjadi ketaatan walaupun niatnya benar. Apabila kemaksiatan itu telah menjadi maksiat di sisi Allah, walaupun niatnya benar, baik. Tapi kemudian apabila ada niat yang salah, maka ketaatan pun bisa berubah menjadi maksiat. Tapi tidak sebaliknya, kemaksiatan tidak akan pernah berubah menjadi ketaatan hanya gara-gara niatnya benar. Jadi ternyata Masya Allah, berarti betul-betul akhirnya apa? Detail masalah tentang masalah kemaksiatan itu. Makanya di sini, sedangkan kemaksiatan tidak akan pernah berubah menjadi ketaatan karena niat. Tapi justru masuknya niat ke dalam kemaksiatan akan menambah berat dan dosa dari kemaksiatan itu. Ya. Makanya justru masuknya niat ke dalam kemaksiatan akan menambah berat dan dosa dari kemaksiatan itu. Kenapa? Karena niatnya baik tetapi dipakai untuk kemaksiatan. Jadi justru pahala dosanya menjadi lebih besar. Ya, kita baca setelah. Pada dasarnya keabsahan satu ketaatan itu terkait kepada niat. Begitu pula dengan pelipat gandaan pahalanya. Sehubungan dengan keabsahan, seseorang itu harus meniatkan ketaatannya sebagai ibadah dia kepada Allah saja. Maka kalau dia meniatkan riya, maka ketaatan yang ia lakukan berubah menjadi maksiat. Artinya, semua amal itu harus dikembalikan kepada Allah. Kalau sampai dia niatkan untuk mendapatkan riya, maka sesungguhnya semua amal yang dia lakukan itu berubah menjadi kemaksiatan dan tidak akan diterima oleh Allah. Nah, riya itu kan menjaganya susah. Susah atau tidak riya itu untuk jaga kita? Jaga susah, sebagaimana semut hitam di atas batu, hitam di tengah kegelapan malam kok. Makanya Masya Allah, menjaga niat dari riya itu susah, Ustaz. Susah banget, sulit banget. Makanya doa kafarah untuk menghapuskan riya itu wajib untuk kita hadirkan setiap waktunya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat riak yang aku sadari dan aku memohon ampunan dari berbuat riak yang tidak aku sadari. Ya, dan itu wajib untuk dihafalkan kita setiap harinya, setiap waktunya itu berdoa kayak gitu. Karena banyak sekali niat-niat yang ternyata nempel dengan niatan yang salah sampai merubah amal itu menjadi tidak ada harganya di sisi Allah. Sama pula tentang dilipat gandakan pahala. Maka hal itu tergantung kepada banyaknya niat dari satu ketaatan. Nah, ini penting nih, dikasih garis. Tentang dilipat gandakannya pahala. Maka hal itu tergantung kepada banyaknya niat dari satu ketaatan. Ibu tulisi di samping kanannya. Pentingnya poli niat dalam satu ibadah. Tulis di sampingnya. Pentingnya poli niat dalam satu ibadah. Pentingnya poli niat di dalam satu ibadah. Sudah. Maka di situ kemudian kita mendapati pentingnya polinia dalam satu ibadah. Kita ambilkan contoh nyata saja supaya Ibu tahu. Niat ketika datang ke kajian. Tulis niat datang ke kajian. Supaya nanti kita mampu membiasakan itu sebelum kita berangkat ke kajian. Satu, untuk mendapatkan surganya Allah. Untuk mendapatkan surganya Allah. Dua, bertemu dengan teman-teman yang saleh. Tiga, memperbanyak langkah di dalam kebaikan. Empat, menyibukkan diri dengan nasihat-nasihat Allah dan Rasul-Nya. Menyibukkan diri dengan nasihat-nasihat Allah dan Rasul-Nya. Yang keberapa itu? Empat. Lima, supaya terhindar dari perkara yang tidak bermanfaat dan dosa. Supaya terhindar dari perkara yang tidak bermanfaat dan dosa. Nomor berapa itu? 5. Enam, supaya diberikan naungan oleh para malaikat ketika berkumpul. Supaya diberikan naungan oleh malaikat ketika berkumpul di taman-taman ilmu atau taman-taman surga. Supaya diberikan naungan oleh para malaikat ketika kita berada pada taman-taman ilmu. Itu contohnya aja, ya. Dari situlah kita kemudian menghadirkan niat. Ini contoh. Kalau ibu nanamkan itu ada berapa itu contohnya? 6. Maka ibu akan mendapatkan pahalanya itu 6. Sesuai dengan niat yang kita tanam. Ya. Jadi bisa jadi ibu, bisa jadi, ya. Ada dua orang yang berangkat dari rumah itu sama. Sama-sama ingin mengaji kitab Tazkiyatun Nufus. Ya. Yang satu, karena dia tidak perhatian tentang masalah niat, pokoknya saya niatnya ngaji. Yang satu, dia sebelum dia berangkat dalam hatinya sembari dia buka pintu, sembari buka kemudian kunci, nyari kunci mobil dia, ya Allah moga-moga langkah kaki saya dinilai oleh Engkau, berkumpul mendapatkan nasihat dari Allah, terhindar dari dosa. Enggak usah ngomong sih, semuanya di sini. Niat itu enggak perlu diucapkan. Niat itu tempatnya di mana? An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati, jadi enggak usah diomongin. Enggak usah kemudian di depan pintu. Ya Allah, kirimnya. Enggak usah gitu. Niat itu ya sembari jalan, buka pintu, ya Allah ini gara-gara Engkau, ya Allah, untuk Engkau, ya Allah, supaya ketemu teman-teman yang saleh, supaya terhindar dari hal yang tidak bermanfaat. Terus ditanamkan itu secara refleks. Maka sama-sama dia nyampe ini ke masjid sini, kemudian yang satu dua-duanya ikhlas, maka yang satu ketika pulang hanya mendapatkan pahala satu, yaitu adalah mendapatkan niatan thalabul ilmi, yang satu membawa 6 karung pahala berdasarkan niat yang dia tanam. Karena niat yang baik itu kayak benih yang ditaruh di dalam hati yang subur kalau hati kita sehat. Ya. Jadi kalau hati ibu-ibu sehat, hati kalau sudah meniatkan ikhlas karena Allah itu hatinya subur. Kayak tanah yang subur. Lah, benihnya yaitu adalah niat yang baik. Semakin ditanam, semakin banyak. Makanya Masya Allah, kapan lagi beramal tanpa kita merasa berat dengan kita memperhatikan masalah niat. Makanya tadi saya katakan, Ibnu Qudamah sampai berkata, kegembiraan sama orang yang sudah paham tentang masalah niat, dan dia berusaha untuk mendapatkan pahala Allah dari niatnya. Ibu tahu enggak, Abu Bakar itu masuk surga, itu bukan karena sholatnya, saja. Bukan karena puasanya saja. Bukan karena haji dan umrahnya saja. Tapi seorang Abu Bakar itu dimasukkan oleh Allah itu ke dalam surga. Perhatikan ucapan para ulama salaf ketika mengomentari tentang Abu Bakar. Ma faddalallahu Abu Bakar min salamihi min salatihi wa siyamihi wa la sadaqatihi walakin faddalallahu Abu Bakar ma waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu menjadi manusia yang utama banget di atas kita. Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya. Mungkin ada orang yang sedekah lebih banyak daripada Abu Bakar. Nilainya mungkin dia bisa sedekah 10M misalnya. Bukan itu. Tapi yang menjadikan Abu Bakar itu begitu mulia, menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah dan tidak ada yang bisa menggeser kedudukan itu disebabkan apa yang bertengger di hatinya ketika dia punya iman dan hati yang ikhlas. Niat itu. Jadi niat hati itu Masya Allah penting banget. Kalau misalkan kita ini ibu sudah ngaji, hanya ini saja kita pegang baik-baik, itu kita sudah mendapatkan sepertiga kok dari kesempurnaan sunnah itu. Ayo perhatikan betul hati ini. Makanya bisa jadi ada orang yang kita lihat tampaknya biasa, amalnya biasa. Bisa jadi mungkin derajatnya surga nanti lebih tinggi daripada kita. Kenapa? Karena dia peduli sama niat ketika hidup di dunia. Allah itu memperlakukan kita, itu saya sebagaimana niat kita itu. Allah itu memperlakukan manusia berdasarkan niat yang dia miliki. Makanya sampai-sampai kemudian Rasulullah itu bersabda, yuhsyarun nas ala niyatihim. Manusia nanti itu akan dikumpulkan berdasarkan posisi niatnya dulu ketika di dunia itu di mana. Kalau niatannya untuk riya ditaruh di tempat riya, kalau niatannya untuk pujian ditaruh di tempat pujian. Tapi kalau niatannya adalah karena Allah, ditaruh di tempat-tempat orang yang mencari Allah di dalam niatnya. Ya, insyaallah, ayolah masuk surga dengan niat itu. Ya, yang menyampaikan menyadari kembali pentingnya niat, yang mendengarkan kajian hari ini menyadari pintu surga itu jangan hanya memperhatikan dari sholat saja. Ya, sholat perhatikan, puasa perhatikan, sedekah perhatikan, tapi perhatikan pula niat itu perhatikan, itu penting banget dalam kehidupan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Ya, nanti pulang ke rumah ketika berbakti sama suami, niatkan, jangan sampai karena rutinitas akhirnya itu apa? Rutinitas akhirnya menjadikan kita sudah lupa terhadap niat. Kenapa? Sudah rutin. Rutin bangun, rutin ini. Akhirnya niat itu jarang kita perhatikan. Ini yang ngomong juga menyadari ini, yang mendengarkan juga harus menyadari ini. Terkadang satu rutinitas itu menjadikan kita akhirnya apa? Sudah enggak peduli niat. Terbiasa ngajar sudah berangkat aja. Padahal kalau dia itu kemudian sembari dia berdialog dengan hatinya, ngomong kepada hatinya, ini karena Allah loh, ini untuk memperbanyak amalmu loh, supaya ban mobilmu itu muter-muter di tol mana saja nanti bersaksi. Ini bannya dia dulu tuh muter di atas kita karena ketaatan ya Allah. Jangan sampai ban-ban mobil kita itu yang injek bumi, buminya nanti bersaksi. Alah, ban mobilnya dulu bermaksiat dan ketika datang ke kajian niatnya salah. Emang dunia, bumi bisa bersaksi? Oh bisa. Ya kan, yauma idzin tuhadisu akhbaroha. Hari itu nanti ketika kemudian bumi itu akan menceritakan kisahnya itu bumi. Menceritakan apa saja. Dan tidak akan luput. Karena akuntan paling handal dalam kehidupan nanti di akhirat itu bumi. Yang kita pijak itu termasuk akuntan yang handal. Yang menceritakan kembali segala aktivitas kita di atasnya. Penting banget, ya. Maka di sini ditulisnya tadi tentang dilipat gandakan pahala, itulah yang disebut dengan poliniat. Ya. Jadi bukan hanya poligami yang sunnah, tapi poliniat pun merupakan bagian dari sunnah. Ya, poliniat adalah kemudian menghadirkan banyak niat dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Maka nggak usah sensitif sama poligami, ya. Ada laki-laki di sini. Perkara-perkara yang mubah. Buka halaman 20. Perkara-perkara yang mubah secara keseluruhannya mengandung satu niat atau lebih. Karenanya ia bisa menjadi bentuk takarrub yang bernilai tinggi. Dan disediakan pula derajat yang tinggi untuknya. Artinya, perkara niat itu, perkara mubah itu secara keseluruhan bisa mengandung satu niat atau lebih. Artinya apa? Perkara mubah bisa dihadirkan banyak niat. Sama, bukan hanya ibadah. Jadi kalau tadi kan kita bahas apa ibu? Yang kita bahas kan mencari ilmu. Kalau mencari ilmu kan jelas ibadah. Kalau makan Ustaz, boleh nggak saya niatkan makan tapi banyak niat? Boleh. Makanya di sini disebutkan sama dia. Sama pula ketika kemudian perkara yang mubah secara keseluruhan mengandung satu niat atau lebih, artinya perkara mubah pun boleh ditanam banyak niat. Saya mau WhatsApp dia sama beliau. Saya jawab, menggembirakan hati seorang muslim. Kemudian menyambung tali silaturahmi. Moga-moga nanti dia bisa nyari saya. Bisa nyari dia. Jangan minta dicari ya. Kalau minta dicari itu berarti sudah ridho di neraka. Nanti cari saya ya. Kok yakin banget di neraka. Kalau bisa saya nyari kamu ya. Itu sombong loh. Enggak, itu doa. Moga-moga kita saling mencari. Ya itu benar. Tapi kalau mengatakan tolong cari saya ya lu, berarti kalau kita itu seakan-akan insya Allah saya masuk neraka, tolong cari saya. Jangan gitu. Namanya perkataan itu harus kita perhatikan walaupun kecil. Ya. Maka kemudian perkara mubah, ngobrol banyak. Maka semuanya kemudian harus diniatkan yang banyak. Makanya tadi ibu, sampai-sampai kalau kita membeli barang itu hukumnya mubah atau tidak mubah? Mubah, niatkan karena Allah. Itu apa misalkan beli, ya ini juga nasihat untuk yang menyampaikan. Ilmu itu kan barokahnya, yang menyampaikan juga belajar dari apa yang dia sampaikan. Kita beli pewangi gitu. Nah, Masya Allah, moga-moga nanti kalau ada yang naik mobil saya, gak sampai tahan nafas dia. Dia beli itu kemudian yang banyak dia rapikan. Niatnya karena memuliakan orang yang akan naik ke mobil itu, yang dia tidak tahu siapa aja nanti yang naik ke mobil. Jangan malah kemudian naik mobil, kemudian kotor, terus kemudian kita berkata, ya itulah saya, yang pahami saya, kalau saya itu orangnya begini. Tidak bisa lah. Kadang-kadang saya itu tidak pernah dapetin orang, maunya dipahami, tapi susah memahami orang. Saya orangnya begini, ya kamu harus paham lu. Hidup itu saling memahami, bukan kemudian kita ingin dipahami tapi tidak ingin memahami. Kenapa? Aku adalah kamu, sebagaimana kamu ingin dipahami, aku juga ingin dipahami. Sebagaimana kamu ingin ditutupi aibnya, saya juga ingin ditutupi aibnya. Sebagaimana kamu ingin ditutupi kesalahannya, saya juga ingin ditutupi. Kenapa? Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Itulah inti dalam persaudaraan. Paham? Barakallahu fikum. Selesai pembahasan halaman 20. Halaman berapa tadi? 20. Kemudian nanti bulan depan ditambah, kalau ustadznya agak terlambat dikit, kita bahas keutamaan niat. Keutamaan niat itu apa saja? Insya Allah kita bahas. Kita masih ada sekitar 8 menitan untuk kemudian tanya jawab. Kita buka dengan tanya jawab. Bukunya sudah dapat ya. Tolong ya bukunya dibaca-baca. Banyak footnote-nya. Intinya pelajaran kitab itu ibu harus banyak footnote-nya. Jangan sampai kemudian alhamdulillah ustadz, saya belajar kitab ini 3 tahun tapi tidak ada coretannya, itu salah. Itu berarti tidak perhatian. Ya, justru harus banyak funutnya supaya kita ngerti, oh jahil artinya apa dan yang lainnya. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Subhanallah. Ada pertanyaan? Ada ya. Mengawali Ustaz saya bertanya. Berarti jawabannya sedikit juga. Berarti jawabannya dangkal. Jawabannya dalam. Kalau kita mengubah niat itu, apakah mengubah niat kita ini juga akan diterima Allah? Karena kan kita mungkin berangkat belum tahu gitu ya, belum paham ilmunya gitu dalam menata niat. Terus kita susunkan. Itu kadang-kadang kita juga sering karena kewajiban kita yang latah, yang memang kesehari-harian gitu. Terkadang setelah belajar itu kita baru keingin Ustaz, oh ya aku mau lupa ya tadi nggak niat ini. Nah itu boleh nggak Ustaz? Sementara kita sudah berjalan. Sebenarnya ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kita bulan depan. Jadi dalamnya sedalam. Tapi intinya gini, kalau kemudian niat itu rusak di tengah-tengah, dengan tobat akan kembali. Iya. Rusak di tengah-tengah, maka dengan tobat itu akan kembali. Tapi kalau ibu kemudian niatnya rusak dari awal, tidak akan pernah kembali dengan tobat. Jadi niatnya nih, kamu ngaji ngapain sih? Dari awal tuh, saya pengen nyari istri supaya ketemu akhwat. Kan gitu sekarang ada model anak-anak muda ngaji, nanti kan terus kemudian bubar sambil ngelirik-ngelirik itu loh ikhwannya, itu loh ikhwatnya. Niatnya ngasih supaya dapat jodoh. Kalau dari awal niatnya sudah kayak gitu, maaf ya, salah itu. Kalau tobat, enggak kembali. Karena apa? Dari awalnya sudah rusak. Tapi kalau kemudian di tengah-tengahnya baru rusak, di awalnya sudah benar, dia sudah niatkan karena Allah, di tengah-tengahnya rusak, tobat dengan kita beristighfar yang banyak, bertobat, akan mengembalikan kembali pahala itu. Paham, Om? Makanya Masya Allah, rugi banget ya. Gara-gara cuma niat tak, tapi rusak semuanya. Ya Allah, andaikan setiap orang itu tahu, si mujahid itu masuk neraka gara-gara niat, dan andaikan kita paham, bahwasanya kita memiliki Allah yang detail banget mengatur niat, kita tidak akan menjadi orang yang melalaikan niat sedikit pun. Ya. Iya, memang ini pertanyaan ya, Bu. Kalau memberikan komentar, komentator namanya. Selama ini kan ada saudara yang tidak, nah yang melakukan kegiatan-kegiatan sama siapa, itu kan niatnya baik. Nah. Kita mencoba untuk mengubah maya itu karena nggak ada dalilnya. Terus gimana itu? Sudah, Ibu sudah mengingatkan, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bin musaidin. Kamu hanyalah memberikan peringatan dan kamu tidak bisa memaksa. Kita sampaikan dengan cara yang baik, diterima dan tidak diterima, itu tidak tanggung jawab kita lagi. Kalau diundang, hadiri, yaitu satu hari ataupun dua hari setelahnya, setelah acara itu selesai. Jadi tetap menjalin persaudaraan yang baik, sembari kita nanti berniat untuk menyampaikan lagi, menyampaikan ilmu lagi. Kalau kita betul-betul belas, tidak pernah datang, sulit nanti dia langsung menutup dirinya dan tidak akan mampu kita bisa menyampaikan kalimat kebenaran kepadanya. Pada saat di sana misalkan ada pengajian tahlil dan sahur, terus kita berdiri sendiri, jangan pas acaranya, Ibu. Nah tadi saya katakan ya, emang kalau Ibu datang ke situ terus kemudian menjadi pahala kan enggak juga kan. Ya sudah ya, kalau misalnya memang kita daripada nanti bermusuhan, ya sudah datang, ya sudah. Tapi datangnya kita ya sembari kemudian kita melakukan aktivitas kebaikan yang lainnya. Tapi yang jelas bahwasanya apa sih yang bermanfaat untuk si mayit ketika telah meninggal dunia? Ya kebaikan ilmu kita, sunnah yang kita lakukan. Bukan apa yang kita lakukan dengan selera diri kita sendiri. Saya kira cukup, ada lagi yang terakhir. Ustaz, ini sebenarnya hubungannya sama kajian kemarin Ustaz. Di masjid itu Ustaz, itu kemarin saya ada itu yang masalah kemunafikan ya Om? Iya, mengenai kemunafikan kan Ustaz kemarin sampaikan bahwa orang munafik itu tempatnya nanti di neraka jahanam yang paling dasar di kerangnya. Di atasnya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dan atasnya orang kafir. Iya. Berarti kafir dengan orang munafik itu lebih berharga orang kafir ya, walaupun orang munafik itu dia bersyahadat. Gimana orang apa, orang kafir? Orang kafir itu berarti value, maksudnya dosanya dia enggak sebanyak orang munafik. Padahal orang munafik itu kan mereka orang muslim dan mereka bersyahadat. Itu dosa kayak seperti itu. Karena sebenarnya sama aja, Ibu. Walaupun kemudian derajat mereka berada di tengah, tapi pada hakikatnya mereka penduduk neraka. Hina semuanya. Iya, tetapi kejahatan mereka lebih berbahaya, orang munafik untuk agama Allah lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena orang kafir kan jelas, bajunya kan jelas. Bajunya kafarok, kafir. Kalau bajunya munafik kan enggak, bajunya 4 huruf. Alif, sin, lam, alif, 5 huruf. Alif, I, S, L, A, M. Islam dia, tapi hatinya bersama orang kafir. Susah dideteksi, susah. Tapi kejahatan mereka angus kafe, ya angus semua. Ya angus kafe atutup gitu. Jadi pahalanya tidak ada manfaatnya sama sekali. Paham? Saya kira cukup kita persiapan sholat asar. Semoga Allah merahmati apa yang kita kerjakan, menerima apa yang kita lakukan. Doakan setiap para ustaz itu datangnya ke majelismu karena Allah. Dan semoga para thalibul ilmi ketika datang pun karena Allah, bukan karena taklid, bukan karena apapun, tapi dia datang karena untuk mendapatkan siraman kebenaran yang disampaikan oleh Allah di atas arsy-Nya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.